kita lupakan kisah kasih cinta kita. Mungkin Allah suratan nasib cinta dah sampai ke ujungnya. Usah balari yo hati ibu, jalanilah di yo lapang dado. Tarimulah kanda orang tua, dirinyo kaganti diri nanku. Abdi usah menangi, apilah ayo mato di pipi. Marilah samo kita lupakan nasib cinta nan indah kasampaian. Sampai